الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada masail dari bab doa ila syahadati Allah ya Allah. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala Ar-Rabi'ah yang keempat min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabbah min dalail husni tauhid, termasuk dari dalil-dalil bagusnya tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala, di mana tauhid mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala 'anil masabbah, dari celaan. Ini diantara bagusnya tauhid, keindahan tauhid adalah mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari al-masabbah, celaan. Kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala wa tu'khad min qawlihi ta'ala, diambil dari firman Allah ta'ala wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk dari kaum musyrikin. Maka kalimat subhanallah dalilun ala annahu wahidun likamalihi, maka kalimat subhanallah ini menjadi dalil, bukti bahwa Allah adalah wahid Maha Esa li kamalihi, terhadap kesempurnaannya. Wa ma'na 'anil masabbah, sedangkan makna dari al-masabbah ay wa 'an mumasa aw 'an mumasilatil khaliq lil makhluq, yani disucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari mumasalah, persetaraan, persamaan, permisalan, persamaan, persetaraan al-khaliq dengan makhluk. Ittamsilul kamil bin naqis yaj'aluhu naqisan, di mana kaidahnya adalah menyamakan, menyerupakan yang sempurna dengan sesuatu yang kurang, menyamakan atau menyetarakan sesuatu yang sempurna dengan yang kurang atau sesuatu yang lemah, yaj'aluhu naqisan, menjadikan yang sempurna itu menjadi naqis, menjadi kurang. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, qala syair alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amba min al-'asa. Kata penyair, alam tara, bukankah an-nasif, bahwa pedang itu yang kusu qadru, menjadi berkurang kadarnya, nilainya, idza qila, kalau dikatakan in-nasifa amba min al-'asa, pedang itu lebih tajam dari tongkat. Nih, pedang dikenal ma'ruf tajam, tongkat dikenal ma'ruf tumpul. Iya. Tapi kalau pedang ini disamakan dengan tongkat, berarti apa? Merendahkan pedang itu. Iya. melecehkan pedang tersebut. Maka demikian juga dengan Khalik. Khalik Maha Sempurna, kalau disetarakan dengan makhluk, berarti apa? Menjatuhkan harkat martabat dari Al-Khalik. Menjatuhkan kedudukan Al-Khalik. Makanya di sini dikatakan min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi 'anil masabbah. Di antara dalil-dalil bagusnya tauhid adalah mensucikan Allah tabaraka wa taala dari al-masabbah, dari celaan. Artinya apa? Ketika seseorang mentauhidkan Allah, artinya membebaskan, mensucikan Allah dari celaan. Demikian. Nah, al-khamisah yang kelima, anna min qubhi syirki kaunuhu masabatan lillah. Kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, anna min qubhi syirk, di antara buruknya kesyirikan adalah kaunuhu masabatan lillah, di mana syirik itu menjadi celaan bagi Allah. Nah, kata Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, wa tu'khad min qawli ta'ala, dan pendapat ini diambil dari firman Allah ta'ala, wa ma ana minal musyrikin ba'da qawli wa subhanallah. Ini diambil dari kata wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidaklah termasuk dari kaum musyrikin, setelah ucapan subhanallah, maha suci Allah. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya kesyirikan adalah jelek, di mana kejelekan kesyirikan, keburukan kesyirikan adalah masabatan lillah, mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, as-sadisah yang keenam, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, as-sadisah wa hiya min ahamiha. Yang keenam adalah, dan ini yang paling pentingnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, ibadul muslim anil musyrikin, jauhnya seorang muslim dari kaum musyrikin, jauhnya kaum seorang muslim dari kaum musyrikin. Yani menjauhkan dengan tauhid, menjauhkan seorang muslim dari musyrikin. Kenapa? Li'alla yasira minhum, agar muslim itu tidak termasuk dari mereka kaum musyrikin. Walau lam yusyrik, walaupun muslim itu tidak berbuat syirik. Ya. Maka apa? Dijauhkan seorang muslim dari musyrikin dengan tujuan agar tidak terjadi, agar tidak termasuk ke dalam bagian mereka kaum musyrikin. Nah, maka diterangkan oleh Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk dari kalangan musyrikin. Artinya apa? Artinya tidak bersama mereka. Wa lam yaqul wa ma ana musyrik, dan di sini Allah tidak mengatakan wa ma ana musyrikun, dan aku bukanlah musyrik. Nah, kenapa? Karena kalimat wa ma ana minal musyrikin ini ablaq daripada wa ma ana musyrikun, daripada saya musyrik. Nah, kenapa? Li'annahu idza kana bainahum walau lam yakun musyrikan fa huwa fi dhahirihi minhum. Ketika dikatakan aku tidaklah termasuk dari kaum musyrikin, li'annahu idza kana bainahum, ya, walaupun dia mengatakan saya bukan musyrik, tapi kalau dia berada di tengah-tengah kaum musyrikin, kata Syekh, walau lam yakun musyrikan, walaupun dia bukan seorang musyrik, tapi kalau dia berada di tengah-tengah musyrikin, fahuwa fi zahirihi minhum, maka secara zahir dia bagian dari kaum musyrikin. Nah, oleh karenanya apa? Di sini ibadul muslim anil musyrikin, dijauhkannya muslim dari kaum musyrikin, atau jauhnya muslim dari musyrikin. Oleh hada lama qala Allah lil malaikat, oleh karena ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikat, usjudu li adama fasajadu illa iblis, Ketika Allah menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ya. Kenapa? Lam yakun minas sajidin, tidak termasuk dari kalangan orang-orang sujud. Karena minal jinni wa fasata an amri rabbih. Karena dia termasuk dari kalangan jin. Ya. Dia bukan dari kalangan malaikat. Ini menunjukkan bahwasanya iblis dengan malaikat tidaklah sama. Dan ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwasanya iblis kana minal malaikah. Dahulunya termasuk dari kalangan malaikat. Maka dibantah oleh Allah Ta'ala kana minal jin. Bahwa iblis itu kana minal jin, termasuk dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Ya. Wa fasata'an amri rabbi. Kemudian dia fasik terhadap perintah Rabbnya. Nah, demikian. Maka kata Syekh, tawajjah al-khitab lahu wa lahu. Maka pembicaraan ini diarahkan kepadanya dan kepada mereka. Nah, artinya apa? Dipisahkan antara iblis dengan malaikat. Nah, sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan apa? Iblis dulunya adalah malaikat. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lain-lainnya. Nah, asabi'ah yang ketujuh, kaunu tauhid awwala wajibin. Tauhid adalah awal dari kewajiban. Nah, tauhid adalah awal dari kewajiban. Tukhad min qawli sallam, hal ini diambil dari sabda Rasulullah sallam. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Di mana Rasul mengatakan bahwasanya falyakun awwala, maka hendaknya yang pertama kali matad'uhum ilaihi, yang kalian dakwahkan kepadanya adalah apa? Syahadatu an la ilaha illallah. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesamanya hak kecuali Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti apa? Awal kewajiban bagi seorang insan adalah asyhadatu an la ilaha illallah. Nah, wa qala ba'du ulama, ada sebagian ulama yang mengatakan awal wajibin an-nazar. Awal kewajiban itu adalah melihat. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan ma'rifatullah, kaifiyah ma'rifatillah itu tabaraka wa ta'ala. Bagaimana seseorang itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam hal ini manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang mengatakan cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bin nazar, dengan melihat. Nah, dan ini adalah ucapannya Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kazir min al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah yaqulun anna tahsil ma'rifatillah bin nazar, bahwa untuk bisa mendapatkan ma'rifatullah adalah dengan melihat. Sebagian lain mengatakan bahwasanya anna ma'rifatullah tubdiha Allah ala qulubil ibad min ghairi sababin yataqaddam. Sebagian lagi mengatakan bahwa saya mengenal Allah tabaraka wa ta'ala itu Allah tampakkan begitu saja kepada hati para hamba tanpa ada sebab, bila nazar wala bahsin, tanpa harus melihat, tanpa harus mencari. Nah, ini. Tetapi kebanyakan kaum muslimin mengatakan bahwasanya anna ma'rifatullah qad taqa' 'ala qulubil 'ibad wa qad taqa' bin nazar. Atau seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Majmu' Fatawa, atau juga dalam kitab Darul Ma'arid Darul Ta'arud Naqal. Demikian juga diterangkan oleh Imam Tahawi dalam syarah adalah Aqidah Tahawiyah. Nah, disinggung sedikit tentang masalah ini. Baik. Sehingga apa? Sehingga sebagian mereka menilai bahwa awal kewajiban dari kasus tersebut, dari masalah tersebut, sebagian mereka menganggap bahwasanya awal wajibin an-nazar. Awal kewajiban adalah an-nazar sahih, melihat dengan sahih. Berdalil dengan apa? Afalam yasiru fayanzuru. Tidakkah kalian mau berjalan di muka bumi kemudian melihat? Afalam yanzuru ila fawqahum kaifa banaya ila samai fawqahum afa kaifa banaya apa? Ha? Afalam yanzuru ila samai fawqahum iya kaifa banainaha. Tidakkah melihat kepada langit ya, yang ada di atas mereka, bagaimana Allah membangunnya? Baik. Kemudian ayat-ayat yang lain banyak. Ya. Tidakkah melihat kepada ini dan itu? Ya. Afalam yanzuru ila malakutis sama. Ya, dan sebagainya. Dari banyaknya ayat tersebut menunjukkan bahwasanya kata mereka, awal wajibin nazar. Yang pertama kali, kewajiban yang pertama kali adalah an-nazar, an-nazar sahih. Sebagian lagi mengatakan, dan ini kebanyakan dari Sufiyah dan Syiah. Tarekat Sufiyah dan Syiah mengatakan apa? Ini, awal kewajiban adalah an-nazar pertama, an-nazar sahih. Yang kedua adalah dengan apa? Ini dengan al-qasdu bin-nazar. Punya keinginan untuk melihat. Yang penting punya keinginan untuk melihat. Yang ketiga, asyak, keraguan, dengan ragu. Artinya apa? Seseorang itu diwajibkan untuk ragu dulu, ragu terhadap segala sesuatunya, ragu. Baru apa? Setelah itu dia akan beramal, dia akan mencari kebenarannya. Ini, ya, baik. Ada yang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika apa? Minta untuk ditunjukkan Allah tabaraka wa ta'ala. Katanya ini karena keraguannya. Lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Tidak sama sekali. Bukan karena keraguan Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Hawariyun kepada Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam, ya, yang meminta untuk diturunkan Al-Ma'idah minas sama. Tidak. Bukan karena keraguan. Bukan karena apa? Keraguan. Demikian. Ini. Sehingga apa? Mereka menganggap bahwasanya awal wajibin an-nazar as-sahih pertama. Ada juga sebagian lain mengatakan awal wajibin adalah al-qasdu bin-nazar. Pertujuan untuk melihat. Ada juga yang lain mengatakan awal wajibin adalah asyak, keraguan. Dan kulluha batil. Semuanya ini adalah batil. Lantas apa jawaban kita terhadap syubhat mereka ini? Kita katakan an-nazar wal qasdu bin-nazar wasyak itu semua bukan awal kewajiban. Awal kewajiban adalah an-nutqu bisyahadah an la ilaha illallah. Mengucapkan syahadah an la ilaha illallah. Nah, dan diterangkan oleh Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam akidah tahawiyahnya, bahwasanya para a'immah mereka sepakat untuk menyatakan bahwasanya yang pertama kali yang diwajibkan adalah an-nutqu bisyahadah, mengucapkan asyhadah. Nah, adapun an-nazar atau awil qasdu bin nazar atau bermaksud untuk melihat, maka itu tujuannya adalah li ajli al-iqtina', hanya untuk menjadikan diri kita menjadi cukup, merasa tenang, tenteram. Iya. Makanya Nabi Allah Ibrahim mengatakan apa? Liyatma'inna qalbi. Itu semua hanya untuk apa? Menenteramkan jiwaku, hatiku. Baik, begitu. Demikian juga apa yang diminta oleh kaum Hawariyun. Iya. Semuanya itu apa? Untuk menenteramkan saja. Baik. Sehingga bukan pertama kali dari kewajiban di sini adalah an-nazar. Ya. Nah, demikian. Tetapi tujuannya apa? Li ajli iqtina'. Nah. Kenapa? karena nazar hanyalah wasilah. Nazar hanyalah wasilah. Melihat itu hanya sarana. Sarana apa? Sarana untuk menjadikan kita yakin, menjadikan kita tenang, tentram. Hanya wasilah, dan dia hanyalah dalalah wa hujjah lil mu'anid, hanya sebagai dalil dan hujjah bagi mu'anid, orang-orang yang menentang. Ini orang-orang yang menentang baru ketika tidak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah baru suruh melihat. Tidakkah kamu melihat bagaimana langit dan bumi diciptakan? Tidakkah kalian melihat kepada ibil, unta? Tidakkah kalian melihat kepada langit? Tidakkah kalian melihat kepada bumi yang dihamparkan? Tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian melihat? Ini semua apa? Li ajli, jadi untuk apa? Menunjukkan ad-dilalah wal hujjah alal mu'anidin, bagi orang-orang yang menentang maka diberikan hujjah dengan ini. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, lakin as-shawab, akan tetapi yang shawab, yang shawab yang benar, anna awwala wajibin huwa tauhid, bahwa awal kewajiban adalah tauhid. Ini yang benar, bahwa awal kewajiban tauhid, bukan an-nazar. Bukan an-nazar, bukan melihat. Makanya kaum sufiyah asy'iyah, mereka banyak yang mengedepankan apa? Ilmu laduni. Kenapa mengedepankan ilmu laduni? Karena apa? Karena mereka menganggap tidak butuh kepada yang demikian, karena ma'rifatullah itu akan datang sendiri. Demikian juga dengan mereka kaum asy'ariyah mu'tazilah, mereka tidaklah menjadikan membangun pengetahuannya tentang Allah kecuali apa? Dengan ragu, dengan ragu, yang pada akhirnya apa? Banyak di kalangan mereka yang kufur, iyadun billah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalamiyah, ahlul kalam, para filsafat, al-filsafat, mereka apa? Banyak yang menjadi kufur karena apa? Karena ini. Nah, baik, li'anna ma'rifatul khaliq dalat 'alaihal fitrah. Karena ma'rifatul khaliq, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dalat 'alaihal fitrah, telah ditunjukkan oleh fitrah kita. Nah, telah ditunjukkan oleh fitrah. Ini apa? Terkadang seorang itu bisa mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan fitrahnya, bisa juga terkadang bisa apa, mendapatkan atau mengetahui ma'rifatullah, mendapatkan ma'rifatullah dengan melihat. Ya, demikian. Nah, oleh karenanya Syekhul Islam Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala menunjukkan dalam kitab Usulul Salasah apa, bahwasanya ketika ditanya tentang apa, tentang bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka diantaranya apa? Bi ayatihi wa makhlukatihi, ya, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Baik, artinya apa dengan ayat-ayatnya? Kita meyakini, mengimani ayat-ayatnya yang kauniyah maupun dengan yang syar'iyah. Kemudian wa makhlukatihi, dengan makhluk-makhluknya kita bisa melihat. Jadi terkadang ma'rifatullah bisa dengan melihat, bisa juga dengan fitrah. Nah, demikian. Ini yang sahih, wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ikhwati azan wa zakullah, ya, dari penjelasan ini, sehingga yang benar dalam masalah ini bahwa awal wajibin adalah at-tauhid. Nah, bukan an-nazar sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nah, karena pada hakikatnya Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu satu. Ya, Asy'ariyah dengan Mu'tazilah itu satu. Karena Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, beliau berguru kepada siapa? Ayah tirinya, seorang Mu'tazili. Ya, berguru pada ayah tirinya, seorang Mu'tazilah. Sehingga apa? Sesungguhnya satu pemahaman. Nah, demikian. Dan itu bisa terlihat dalam maqalahnya beliau rahimahullah taala. Wallahu taala alam. Sab naktabi bi hadha qadar. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu habibakumullah.